Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-kalam. Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-kalam ta'rifuhu al-kalam lughatan al-lafdhul mawdu'u لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتعلق منه الكلام اسمان أو فعل واسم مثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ mawdu'u li ma'nan mufradin wa hiya ismun aw fi'lun aw harfun. Nah, ta'rifu definisinya lughatan al-lafdhul mawdu'u li ma'nan. Al-kalam secara bahasa maknanya al-lafdhul mawdu'u li ma'nan, lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Ya. Ini meliputi apa? Sawankana fi'lan atau isman atau harfan atau jumlatan mufidatan atau jumlatan ghairu mufidah. Nah, saya dicatat alif al-lafzul mawdu'u li ma'nan, lafaz yang diletakkan untuk satu makna, ai sawankana fi'lan atau isman atau harfan أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة. وخرج بقيد اللفظ الكتابة والإشارة، وخرج بقيد اللفظ الكتابة والإشارة، وبالموضوع لمعنى، والموضوع لمعنى مثل days maklubu zaid. Taiz maklubu zaid. Nah, jadi lafzul mawdu' li ma'nan, lafaz yang diletakkan satu makna, sawan kana, sama saja dalam ini apakah lafaz tersebut berupa fi'il atau isim atau huruf atau kalimat mufidah, kalimat yang berfaedah, atau jumlatan ghair mufidah atau kalimat yang tidak berfaedah. Ya, tetapi itu mengandung makna. Nah, keluar dengan syarat lafaz bahwa kalam itu dipersyaratkan harus berupa lafaz, keluar darinya al-kitab wal-isyarah, tulisan dan isyarat. Tulisan dan isyarat ya tidak termasuk dalam kategori kalam, meskipun mewakili dalam hal makna, tapi tidak dinamakan kalam. Dan keluar dengan syarat al-mawdu' li ma'nan yang diletakkan untuk suatu makna, keluar darinya contoh daiz, kebalikan dari zaidun dan semisal dengan itu yang bukan diletakkan ya dalam bahasa Arab untuk suatu makna tertentu. Nah, wastilahan secara istilah al-lafzu al-mufidu. Istilahan makna al-kalam adalah al-lafzu al-mufid, al-lafzul mufid, lafaz yang berfaedah. Nah, lafaz yang berfaedah. Jadi yang tidak berfaedah ya, lafaz yang menunjukkan makna tapi tidak berfaedah, kalimat yang tidak lengkap yang tidak berfaedah ya, secara istilah tidak dinamakan kalam. Nah, meskipun secara bahasa itu kalam, ucapan. Baik, mithlu Allahu Rabbuna wa Muhammad Nabiyuna, Allah Rabb kami, Muhammad Nabi kami, wa qallu ma yata'allafu minhu al-kalamu, minimal struktur kalam tersusun dari isman, dua isim, atau fi'lan wa isim, fi'lan isim. Adapun isman ma'ruf, yani jumlah ismiyah, مبتدا خبر فعل اسم جملة فعلية فعل تنفعل. نعم مثال الأول محمد رسول الله مبتدا خبر. مثال الثاني استقام محمد فعل تنفعل. طيب واحد الكلام كلمة. واحد الكلام كلمة. نعم وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. الكلام تadi adalah اللفظ المفيد. نعم yaitu مركب صفاته. نعم يعني يتركب من اسمين او من فعل واسم. واسم واحد ya mufrad ya atau individu dari kalam tersebut disebut yakni individu penyusunnya, individu mufrad penyusunnya. Nah disebut kalimah yakni kata. Nah disebut kalimah itu kata. Nah kan tersusun dari dua kata minimalnya, dua kata itu isim mubtada khobar atau dua kata itu fi'il dan fa'il yakni fi'il dan isim yakni fi'il dan fa'il. Nah jadi isim adalah kata, fi'il adalah kata, isim yang jadi fa'il adalah kata. Hakada individu penyusun kalam itu ya adalah kalimah. Nah jadi al-lafzu al-murakkabul mufid. Nah individu-individu penyusunnya itu disebut kalimah, itu kata. Nah, definisinya kalimah adalah al-lafzul mawdu'u, lafaz yang diletakkan li ma'nan mufrad, untuk makna mufrad. Nah, untuk makna tunggal. Tayyib, untuk makna mufrad, yani makna tunggal. Tayyib. Wa hiya imma ismun, au fi'lun, au harfun. Nah, kata tersebut, kalimah itu yaitu lafaz yang kita untuk makna mubarak, boleh jadi isim atau fi'il atau huruf. Nah, ya, karena huruf yang kita jangan rancu dengan ana bahasakan kalimah dengan kata. Ketika mendapati harfun, karena harfun yang dimaksud di sini harfun harfun ma'ani, al-huruf al-ma'ani. Nah, huruf yang bermakna, bukan huruf mabani, bukan alif, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Bukan itu huruf yang dimaksud di sini. Tapi huruf yang mengandung makna itu dalam bahasa kita termasuk kata. Nah, fi, ya, dalam bahasa kita maknanya di. Nah, ya, ala, di atas. Min, dari, itu kata. Ya, karena dimaksud huruf ma'ah. Maknanya ini harfun ja'a lima makna. Biasanya dalam pelajaran nahwu dibahasakan ini ismun au fi'lun au harfun ja'a lima makna. Yani huruf ma'ani, bukan huruf mabani, bukan alif, ta, ba, jim dan seterusnya. Nah, bisa difahami? Jadi makna lima makna mufrad di sini artinya apa? Lima makna mufrad artinya ghair murakkab. Ghair murakkab. Nah, individunya. Karena boleh jadi kalimat itu, kata itu menunjukkan makna banyak. Nah. Iya kan? Nah. Jadi bisa ditaklik li ma'nan mufrad yakni ghair murakkab. Naam, al-lafzul mawdu'u li ma'nan mufrad. Jika mau ta'rif yang lebih singkat lagi, naam, seperti ta'rif أخصر من هذا التعريف تعريف ابن هشام في قطر الندى يقول الكلام قول مفرد الكلمة قول مفرد. نعم ini kan agak panjang ini syekh. اللفظ الموضوع بمعنى المفرد. نعم أخصر من هذا تعريف ابن هشام في قطر الندى بقوله الكلمة قول مفرد لأن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى الدال لمعنى. لأن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى هو اللفظ الموضوع لمعنى أو هو اللفظ الدال على معنى. Jadi اللفظ الموضوع لمعنى di تعريفنا الشيخ العثيمين ini disingkat menjadi قول. Nah, jadi bisa antum garis ini اللفظ الموضوع لمعنى لفظ yang ditakam satu makna atau اللفظ الدال على معنى لفظ yang ditakam satu makna inilah قول. Ini qaul. Al-lafzul mawdu' li ma'nan ini qaul. Jadi jika disingkat menjadi qaulun mufrad. Karena kata al-lafzul mawdu' li ma'nan ini diwakili oleh satu kata yaitu qaul. Nah, seperti ta'rif Ibn Hisham mengatakan al-kalimah qaulun mufrad. Ini yang disebutkan adalah definisi kalimah yang merupakan individu penyusun kalam dalam istilah. Nah, definisi ini lafzul mawdu' li ma'nan mufrad yani al-qaul al-mufrad ini definisi kalimah istilahan. Baik. Wa amma fil lughah jadi ta'rif wa amma fil hadha ta'riful kalimah fil istilah. Jadi ta'rif begitu. Hadha ta'riful kalimah fil istilah. Hadha ta'riful kalimah fil istilah. Wa amma fil lughah fa hiya tashmalu wa amma fil lugha fa hiya tashmalu kull lafzin mawdu'in li ma'nan wa amma fil lugha fa hiya tashmalu kull lafzin mawdu'in li ma'nan walau kana jumlatan mufidatan walau kana jumlatan mufidatan kama fi qawli ta'ala fi suratil mu'minin hatta idza jaa'a أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها jadi lihat nanti di ayat 99 ayat 100 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت hingga apabila datang kematian kepada salah satu dari mereka, qal dia mengatakan, Rabbirji'un, la'alli a'malu salihan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, barangkali aku, ya, akan beramal salih, fima tarak, pada kesempatan yang telah aku lewatkan. Kalla, tidak, sekali, sama sekali tidak bisa, sekali-kali tidak, innaha, sesungguhnya itu, kalimat tadi, Rabbirji'uni, la'alli a'malu salihan, fima tarak, ini kan kalam ini. Yani kalam istilahan al-lafzul murakkab al-mufid. Nah. Tetapi itu dibahasakan innaha kalimatun. Sesungguhnya itu adalah kalimah. Huwa qailuha yang dia telah ucapkan. Jadi kalimah di sini secara bahasa bermakna kalimat. Bukankah kata tapi bermakna kalimat. Wajah. Nah. Kemudian nah, jika juga mau menambah dalil tentang itu hadis muttafaq alaih asdaqu kalimatan qalaha asy-syair kalimatul labid ala kullu syai'in ma khala Allah ba batilu ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Nah, tayyib isim imma isim atau fi'il atau huruf. Nah, sekarang penjelasannya. Al-ism ikra. Al-ism. Al-ism ma dalla ala ma'nan li nafsihi min ghairi ish'arin li zamanin. Wa huwa thalathatu anwa'in. Al-awwal ma yufidu al-umuma kal asma'il mawsulati. Al-thani ma yufidu al-istiqlaqa kan nakirati fi siyaqil itsbati. Al-thalithu ma yufidu al-khususa kal a'lam. Sayyid. Isim yaitu yang menunjukkan suatu makna pada dirinya sendiri. Ya, yakni maksudnya apa secara tersendiri. Nah, menunjukkan suatu makna secara tersendiri. Min ghairi isyarin tanpa mengindikasikan ya adanya zaman waktu yang terkait dengannya. pada makna itu. Dan ini terbagi menjadi tiga. Al-awwal ma yufidul umum, isim yang menunjukkan makna umum. Kal asma'il mausulah, isim-isim mausul. Nah, isim-isim mausul menunjukkan makna yang umum. Nah, ma makna yufidul umum? Nah, bisa ditaklik al-umum al-am syumuluhu syumulun umumiyun. Meskipun akan datang nanti pembahasan tentang al-am, tapi tidak mengapa, bisa dari sekarang difahami dari sekarang. Al-am syumuluhu syumulun umumiyun bihaitu yadkhulu fi jami'i afradihi bihaitu syumuluhu syumulun umumiyun bihaitu yadkhulu يدخل في جميع أفراده يدخل في جميع أفراده يدخل فيه جميع أفراده دفعة واحدة دفعة واحدة. Jadi al-am maknanya apa? Syumuluhu, cakupan sesuatu yang maknanya am umum, maksudnya syumuluhu cakupan maknanya syumulun umumi, cakupan yang bersifat umum menyeluruh sekaligus. Bihaitu dengan makna yadkhulu fihi jami'u afradi, masuk di dalamnya seluruh afradnya, seluruh anggotanya, daf'atan wahidatan sekaligus, serentak. Daf'atan wahidatan artinya serentak. Nah, sekaligus. Ya, bukan bergantian. Bergantian itu mutlak, nanti akan datang. Nah, serentak sekaligus masuk semua bersamaan. Nah, as-sani ma yufidul itlaq, isim yang berfaedah makna itlaq, pemutlakan. Kan nakirah fi siyaqil isbat, seperti nakirah ya pada konteks kalimat penetapan. Nah, al-liqu al-mutlaq syumuluhu badaliyun. Al-mutlaq syumuluhu badaliyun. Misalu dari ja'a rajul ay yashmalu kull man kana rajulan ay yashmalu kull man kana rajulan syumulan badaliyan ay yashmalu kull man kana rajulan syumulan badaliyan. Bima'na qad yakunu hadha wa qad yakunu hadha wa ila ma la yuhsa wa qad yakunu hadha qad yakunu hadha wa qad yakunu hadha wa ila ma la yuhsa wa ila ma la yuhsa. Tayyib, jadi ini bedanya dengan al-umum, kalian akan pahami nanti. Al-mutlaq ya, namanya mutlaq itu syumulnya, cakupannya badali. Memang tidak terbatas, mutlak itu kan tidak terbatas. Ya, tetapi cakupannya beda dengan cakupan umum. Tadi umum itu cakupannya apa? Mencakup seluruh anggotanya sekaligus serentak, semuanya masuk serentak. Sementara mutlak ya cakupannya badali, sifatnya bergantian. Memang tidak terbatas. Semua anggotanya masuk tetapi tidak masuk serentak, bergantian masuk. Contoh ya, ja'a rajul. Ya. Sesuai di sini kan nakirah fi siyaqil isbat, seperti nakirah pada konteks penetapan. Ja'a rajul, telah datang rajul. Ini adalah konteks kalimat siyaqnya apa? Isbat. Dan rajul adalah nakirah. Berarti tufidu rajul. Rajul huna kalimah rajul tufidu mada? Al-itlaq. Berarti mencakup semua orang yang jenisnya rajul. Tetapi apakah semuanya masuk sekaligus serentak di situ? Semuanya datang? Lah, bergantian badali. Ya. Nah, jadi mencakup kullu man kana rajulan syumulan badaliyan. Cara bergantian. Bimakna dengan makna bergantian di sini maknanya apa? Qad yakunu hadha, boleh jadi rajul yang datang adalah fulan ini. Qad yakunu hadha, boleh jadi fulan yang lain, boleh jadi fulan yang lain. Wa illa ma laysa, yang tidak bisa dibatasi. Tayyib. الثالث ما يفيد الخصوص كالعلام yani isim-isim alam. Nah, isim-isim alam seperti apa nama, ya, lakob, kunyah dan semisalnya. Nah, tayyib. Ikra alba. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة وهو إما ماد كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كإفهم أو أمر كإفهم نعم كفهم أو أمر كفهم والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له طيب fi'il madal ala ma'na fi nafsih yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri yang juga secara tersendiri wa asy'ara bi hay'atihi bi ahad al-azminati ats-tsalatsah dan mengindikasikan yakni menunjukkan ya dengan bentuknya bi hay'atihi dengan modelnya hay'ahnya modelnya kan terbagi nanti ada yang modelnya madi ada mudhari ada yang modelnya amr jadi menunjukkan makna salah satu dari tiga zaman bi ahadil azmini tsalatsah tergantung hay'ah fi'il itu tergantung modelnya. Nah, jika dia fi'il madhi berarti menunjukkan zaman lampau hakadha antum sudah tahu dalam ilmu nahwu. Baik. Wa huwa imma madin ka fahima au yani zaman الماضي نعم يتلقى فهم او مضارع كيفهم المضارع يفهم بمعنى اما في الحال او في المستقبل نعم او امر اما امر في المستقبل طيب كفهم فهمنا طيب والفعل باقسامه فعل dengan seluruh macam-macamnya يفيد الاطلاق hanya menunjukkan makna itlaq. Nah, dihafalkan ini. Tadi ism. Nah, jadi ini yang fokusnya pembahasan kita di usul fiqh. Bedanya dengan nahwu, sekarang kita memahami fokusnya pemahaman kedalalahnya untuk memetik makna hukum yang terkait. Tadi ism ya, ada yang menunjukkan umum, ada yang menunjukkan itlaq, ada yang menunjukkan khusus. Itu terkait pembahasan al-am, al-mutlaq dan al-khas. Kemudian fi'il, kata Syekh, dalalahnya hanya satu. Yaitu apa? Yufidul itlaq. Nah, yufidul itlaq. Fala umumalah. Fala umumalahu. Hanya berfaedah makna itlaq, mutlak, dan tidak ada ya makna umum yang ditunjukkannya. Tayyib. Tadi sudah antum pahami apa perbedaan antara umum dengan mutlak. Umum mencakup seluruh anggotanya secara serentak sekaligus masuk semua. Mencakup semua sekaligus. Ya, sedangkan mutlak mencakup seluruh anggotanya tetapi tidak serentak sekaligus masuk. Tetapi bergantian. Nah, badali. Nah, ta'liq tentang ini uktubu hadha huwa al-asl. Yani fala umuma lahu hadha huwa al-asl. Hadha huwa al-asl. Naam. Wa qad yufidu al-umum li qarinah. Wa qad yufidu al-umuma li qarinah. Wa qad yufidu al-umuma li qarinatin. Fa idza qila shoma Zaidun yawm al-ithnain. Fa idza qila صام زيد يوم الاثنين فلا يدل على انه يصوم كل اثنين فلا يدل على انه يصوم كل اثنين وانما يدل على انه يصوم يوم الاثنين فقط ولو مره واحده ولو مره واحدة. ولكن لو قيل كان يصوم يوم الاثنين. ada di sana ini. Ana tulis-tuliskan ya, waktu ana mentaklik ini. Ana pilih-pilihkan dan terkadang ana singkat. Nah, tapi bukan hanya ngambil dari syarah seperti sebelum-sebelumnya dari berbagai sumber. Baik. Walakin laqila kana yasumu yawm al-itsnain fa kalimatu kana tufidul istimrara ghaliban. Fa kalimatu kana tufidul istimrara ghaliban. Ai kullal itsnain. Fal'umumu yahsulu bi kalimati kana. Fal'umumu yahsulu bi kalimati kana. Wa min dhalika hadithu Abi Hurairah marfu'an. Wa min dhalika hadithu Abi Hurairah marfu'an. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wa la yawmayn. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wa la yawm. Wa la yawmayn. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Nah, coba perhatikan ya. Jadi al-fi'l bi aqsamihi baik madin, mudari'un, amr yufidul itlaq fala umumana, tidak ada menunjukkan makna umum mutlak. Hanya menunjukkan mutlak, tidak menunjukkan makna umum. Ini asalnya. Ini asalnya. Jadi jika dapat fi'il, apa ingat bahwa fi'il hanya menunjukkan makna apa? Mutlak. Shumuluhu shumulun ba badali. Tetapi qad yufidul umum li qarina, boleh jadi menunjukkan makna umum karena suatu qarina, indikator, dalil yang mengindikasikan itu. Faidaqil, contoh. Jika dikatakan shoma zaidun yawm al-itsnain, Zaid telah berpuasa di hari Senin. Ya. Hari Senin di sini, puasa dia di hari Senin. Apakah umum atau mutlak? Kata shoma ini adalah fi'il madhi yufidul itlaq, dan di sini tidak ada qarinah untuk menunjukkan makna umum. Masih pada asalnya kita maknai mutlak. Jadi Zaid pernah berpuasa di hari Senin. Apakah umum semua hari Senin yang lalu dia berpuasa? Enggak, tidak menunjukkan makna. Yang jelas dia pernah. Nah, fala yadullu ala annahu yasumu kullal itsnain, maka kalimat ini tidak menunjukkan makna bahwa dia berpuasa ya setiap Senin. Wa innama yadullu ala annahu yasumu yawmal itsnain faqat. Ini hanya menunjukkan semata bahwa dia berpuasa di hari Senin, ya. Pernah berpuasa di hari Senin. Walau marratan wahidatan, meskipun hanya satu kali. Dulu pernah puasa hari Senin satu kali, tidak benar kalimat ini. Kan begitu. Karena mutlak. Nah, boleh jadi satu kali pernah. Boleh jadi pernah dua kali, dan seterusnya. Tapi tidak menunjukkan umum. Jadi tidak menunjukkan dia punya kebiasaan berpuasa setiap Senin. Tidak. Terkadang puasa. Ya. Meskipun pernah berpuasa sekali atau dua kali, sudah dikatakan pernah berpuasa hari Senin. Tetapi walakin laqil, kalau dikatakan kana yasumu yawman itsnain, adalah dia ya biasa berpuasa hari Senin. Kana ini menunjukkan adalah dia punya kebiasaan. Jadi menunjukkan makna umum pada kata kana ini. Nah, adapun yasumu yawman itsnain sama dengan soma, jadi mutlak. Fakalimatu kana, maka kata kana tufidul istimrar ghaliban, berfaedah menunjukkan makna continue ghaliban, ya, dominannya biasanya. Ai kullal itsnain, setiap hari Senin. Jadi ini menunjukkan bahwa adalah dia biasa berpuasa di hari Senin. Umum jadinya. Nah, setiap Senin dia berpuasa rutin. Nah, fal umumu yahsul bi kalimati kana. Nah, keumuman makna di sini dihasilkan dengan kalimat kana. Masuk min dzalik, contoh dalam penerapannya, hadis Abi Hurairah marfu'an muttafaq alaih, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wa yawmayn, jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, illa rajulun, kecuali rajul, seorang pria, kana yasumu shauman, adalah dia biasa berpuasa dengan suatu puasa yang rutin, dia geluti, umum. misalkan rutin puasa hari Senin. Karena sumu sauman, nah di sini umum kebiasaannya setiap Senin puasa atau Kamis, ya. Puasa Senin Kamis, setiap Senin Kamis puasa umum. Semua Senin Kamis masuk di dalam maknanya. Umum. Serentak Senin Kamis masuk semua. Syumulun umumi. Nah, faliyasumhu, maka ketika bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, itu hari yang dia biasa berpuasa di situ, secara umum, maka faliyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa, diperkecualikan. Nah, jadi orang yang bukan kebiasaannya puasa Senin Kamis, tiba-tiba sehari atau dua hari sebelum Ramadan ingin puasa Senin Kamis, tidak bisa. Karena hadisnya kana yasumu sauman, maknanya umum, bukan mutlak. Jadi yang masuk hanya orang yang memang punya kebiasaan. Nah, wal akhir wal harf. Wal harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi wa minhu. Al-wawu fata'ti atifatun. Fata'ti atifatan. Fata'ti atifatan. Fatufidu ishtirakal. Fatufidu ishtirakal muta'atifain. Ishtirakal muta'atifain fil hukmi. Wala taftadi at-tartiba. Wala tunafihi illa bidalilin. Al-wawu fata'ti atifatan. Fatufidu اشتراك المتعاطفين في الحكم مع ترتيب وتعقيد وتأتي سبابية فتفيد التعليل فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. على الجارة ولها معان منها الوجوب. طيب الحرف ما دل على معنى في غيره يوم نجوكن معنى pada selainnya, yakni dia tidak bisa menunjukkan makna tersendiri. Nah, harus bersama yang lain, bergabung dengan yang lain. Tayyib. Wa minhu. Tayyib. Jadi berdasarkan ini tidak bisa langsung dimaknai dengan melihat huruf-huruf itu sendiri. Nah, dan saya bisa ditaklik di sini untuk mempertajam maknanya. Madal ala ma'nan fi ghairi alighu falaysa laha ma'nan fi nafsiha wa innama yundaru yadhharu ma'naha bima ba'daha wa innama yadhharu ma'naha bima ba'daha wa innama yadhharu ma'naha bima ba'daha. Nah, falaysa laha ma'nan fi nafsiha, maka huruf itu tidak punya makna pada dirinya sendiri. Wa innama, hanyalah sesungguhnya, yadhharu ma'naha, maknanya tampak, bima ba'daha, dengan kalimah, dengan kata yang datang setelahnya. Nah, wa minhu al-waw, yang pertama al-waw, wa ta'ti atifatan, datang ya sebagai atifah. Nah, apa kira-kira irobnya di sini, kenapa dinasob atifatan, apa yang cocok diterapkan? Ta'ti fi'il dan fa'il, kemudian datang setelahnya mansub. Hah? Sebagai hal. Nah, hal min al-fa'il. Yani ta'ti fi'il wa fa'il, dhamir mustatir fihi jazan tajruhiya, dan ini kembali ke al-wawu. Nah, keadaan al-wawu dijelaskan atifatan, datang dalam keadaan sebagai atifah. Tayyib. Fatufidu ishtirak al-muta'atifain, maka menunjukkan ishtirak, persekutuan. Ya, persekutuan al-muta'atifain, dua kata yang digandengkan, diatrafkan, fil hukum, dalam hal hukum. Jadi dua kata yang digandeng dengan al-wawu, atifah artinya apa? Penggandeng. Nah, dua kata digandeng. Nah, maka menunjukkan persekutuan dua kata yang digandeng itu dalam hal hukum. Wala taqtadi tertib, dan tidak menuntut adanya urutan secara tertib, bahwa yang pertama dulu ya sebelum waw, kemudian setelahnya baru setelah ya al-waw. Wala tunafihi, dan juga tidak menepis. Wala tunafihi, dan juga tidak menepis at-tertib, tidak menafikan at-tertib. Nah, tidak menuntut penetapan tertib dan tidak juga menepis. Illa bidalil, kecuali ada dalil yang menentukan. Kemudian yang kedua, alfa. Wa ta'ti atifatan, juga datang dalam keadaan sebagai atifah, penggandeng. Fatuhil istirahatan muta'atifain fil hukum, juga menunjukkan persekutuan dua kata yang diatofkan dalam hal hukum ma'at tertib, bersama ya makna tertib. Wat-ta'qib, wat-ta'qib yakni yang setelahnya jatuh ya setelah yang pertama. Nah, jadi yang setelah alfa itu jatuhnya setelah yang sebelumnya. Ta'qib, mengikuti. Mengikuti langsung ya setelahnya tanpa menunjukkan apa, tanpa menunjukkan makna tarakhib. Baik, nanti ada ta'liq akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nanti kita fahami dulu maknanya ini. Wada' fi sababiyatan, dan datang pula dalam keadaan sebagai sababiyah. Fa sababiyah fatufidu ta'lil, maka berfaedah menunjukkan makna ta'lil, penjelasan. Illa faktor hukum, ketika datang dalam keadaan sebagai sababiyah, fa sababiyah, maka menunjukkan faedahnya, menunjukkan makna penjelasan illat hukum, faktor hukum. Kemudian yang ketiga, alam al-jarrah. Nah, yang sebahar fujar, alam al-jarrah itu, maka di sini na'at ya, al-jarrah itu na'at terhadap alam. Walha ma'anin, dia memiliki beberapa makna, minha at-ta'lilu wat-tamlik wal-ibahah. Ta'lil, penjelasan illat, faktor hukum, tamlik, kepemilikan, ya, libahah, pembolehan. Kemudian yang keempat, ala al-jarratu, nah, juga ini na'at man'ud, ala yang berfungsi sebagai al-jabr, sifat al-jarrah, al-fujar, wala ma'ani, dia memiliki beberapa makna, minha al-wujub, diantaranya menunjukkan makna wajib. Menunjukkan makna wajib. Nah, ini sisi-sisi fungsi dan makna yang ditunjukkan ini yang terkait dengan barakallahu fikum, dengan hukum, yang terkait dengan fiqh, dengan usul fiqh. Nah, oleh karena itu seseorang tidak bisa belajar usul fiqh tanpa menguasai, tanpa mengerti bahasa. Jadi tidak bisa belajar usul fiqh jika tidak belum paham bahasa. Nah, dalalatul alfaz. Nah, untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus dengan bahasa dipadukan dengan usul fiqh. Nah, dan kaidah-kaidah. Barakallahu fikum. Maktafi. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.